Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد. معاشر المسلمات والأخوات طلبة رحمني ورحمكم الله جميعا, kembali di sore hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih dalam bab al-muraqabah, masih dalam penjelasan berkaitan dengan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 5 golongan, dan yang terakhir golongan yang kelima yaitu berkaitan dengan seseorang yang dia diajak oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, yakni zina, dalam keadaan wanita tersebut adalah wanita yang memiliki kedudukan dan juga memiliki paras yang menarik. Namun lelaki tersebut menolak ajakan wanita tersebut dikarenakan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa di antara sebab yang kuat, perkara yang besar yang bisa menahan diri seorang hamba dari melakukan perbuatan kemaksiatan ialah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semakin besar rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sebab untuk mencegah dirinya melakukan dari yang namanya kemaksiatan besar maupun kecil. Naam, dan tentunya orang-orang yang memiliki rasa takut yang sempurna adalah mereka para ulama. Nah, karena seseorang tidak akan mungkin mengetahui atau lahir yang namanya al-khasyah, rasa takut yang begitu besar yang sempurna, kecuali dengan dia memiliki ilmu, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, mengkhususkan mereka para ulama sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Allah. Naam, Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yakni mereka para ulama. Tidak dipungkiri kita semua memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, bahwa ayat yang kita bacakan tadi menunjukkan tentang al-khasyah al-kamilah, rasa takut yang sempurna. Nah, kenapa? Dikarenakan mereka para ulama adalah orang-orang yang lebih paham tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian seseorang yang mengenal Allah melalui namanya, sifat-sifatnya, ayat-ayat yang syar'iyah maupun kauniyah, maka ini akan melahirkan al-khasyah, rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Naam. Maka sebagaimana golongan yang kelima ini, dia menjadi salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ialah karena dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia tahu konsekuensi dari perbuatan yang namanya kemaksiatan, sehingga dia pun mencegah dirinya, menahan dirinya. Naam, dengan al-khasyah, al-khauf, rasa takut tersebut. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk pada golongan yang keenam dari golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, qala asy-syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahmatullah alaih, as-sadisu wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Golongan yang keenam dari golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ialah seorang laki-laki yang dia berinfak, bersedekah dan semisal dengannya. Fa akhfaha, kemudian dia tidak menampakkan infaknya tersebut. Taib. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kanannya ini atau tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan, yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah. Taib. Ini golongan yang keenam berkaitan dengan seseorang yang dia menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lafaz rajulun di sini bukanlah sesuatu pentaksisan, pengkhususan. Bukan sesuatu yang dikhususkan bagi laki-laki saja, namun begitu pula kaum wanita masuk di dalamnya. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wa hada fihi kamalul ikhlas. Yukhlisu lillahi la yuridu minan nasi an yattali'u ala amalin min amalihi. Bal yuridu an yakuna bainahu wa baina rabbih faqat. Kata beliau, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, berkaitan dengan golongan yang keenam, seorang laki-laki enam yang dia bersedekah, kemudian dia apa? Tidak menampakkan sedekahnya. Enam, yakni tidak menampakkan kepada orang lain. Sampai-sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan atau yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kata Syekh Muslimin, ini adalah gambaran tentang kesempurnaan dari keikhlasan. Nah, gambaran dari sempurnanya keikhlasan seseorang, di mana dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, di dalam beramal, di dalam bersedekah. Di mana dalam sedekahnya tersebut dia tidak menginginkan balasan dari manusia. Tidak mengharapkan yang namanya pujian atau orang lain membalas pemberiannya tersebut, atau tidak mengharapkan kemanfaatan, kemaslahatan dari orang lain atas diri. Namun benar-benar dia berinfak atau bersedekah tadi lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin ada orang lain yang melihat amalannya tersebut. Naam. Akan tetapi dia hanya ingin apa yang dia kerjakan atau apa yang dia amalkan, apa yang dia sedekahkan, itu antara dia dengan Rabbnya saja, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini adalah gambaran sempurnanya atau contoh ikhlasnya seseorang di dalam beramal. Dicontohkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seseorang yang dia bersedekah, kemudian dia tidak menampakkan sedekahnya. Tidak ingin sedekahnya itu diketahui oleh orang lain. Nah, sampai-sampai apa digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yakni murni apa yang dia infakkan tersebut ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dijelaskan oleh beliau di sini, Al-Syekh Utsaimin rahimallahu taala, nah, ini bisa kita dapatkan pada mereka para salafus saleh. Nah, mereka adalah orang yang paling bersemangat di dalam beramal, apapun amalan tersebut, di dalam bersedekah, berinfak. Nah, dan mereka pula adalah orang yang paling tidak senang, orang yang paling tidak suka ketika mereka melakukan amalan tersebut ada yang mengetahuinya. Ya, ada yang mengetahuinya. Nah, hal ini ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullah tentunya memiliki alasan. Dikarenakan ya, yang namanya seseorang atau namanya manusia ini apa? Senang untuk dipuji dan dilihat di dalam berbuat, di dalam beramal. Nah, dan hal tersebut ini bisa mempengaruhi kejujuran dan keikhlasan seseorang di dalam beramal atau berinfak atau bersedekah. Berbeda halnya dengan ketika dia beramal tersebut tidak ada yang mengetahuinya, ini lebih menjaga keikhlasan dia kepada Allah di dalam bersedekah tersebut. Nah, di segala macam ibadah, tidak hanya pada sedekah. 6. Mencakup semua amalan ibadah. Ketika seseorang itu mengerjakannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala semata, ini akan lebih menjaga hatinya, lebih menjaga keikhlasan yang ada pada kalbunya. Namun sebaliknya, ketika dia mengerjakan amalan tersebut, kemudian ada dari umat manusia yang mengetahuinya dan dia mengetahui hal tersebut, ini bisa mempengaruhi keikhlasan seseorang di dalam beramal, di dalam bersedekah, di dalam berinfak dan seterusnya. Nah, sehingga kita akan dapati mereka para salafus saleh. Nah, sebagaimana yang dikisahkan oleh Al-Imam Al-Munkadir rahimahullahu taala, ketika beliau suatu malam, ya, beliau berada di suatu tempat yang tempat tersebut hujan tak kunjung turun. Nah, sehingga mereka umat manusia mengeluhkan keadaan tersebut. Ketika tiba suatu malam, Al-Imam Al-Munkadir rahimahullah ta'ala, beliau sholat di masjid di tengah malam. Kemudian beliau melihat sesosok manusia masuk ke dalam masjid. 6. Dan orang tersebut tidak melihat Al-Imam Al-Munkadir karena beliau sholat di belakang tiang masjid. Orang yang masuk ini tidak menyadari bahwasanya di dalam masjid tersebut ada Al-Imam Al-Munkadir. Kenapa? Dikarenakan masjid dahulu tidak seperti sekarang, memiliki lampu. 6. Kemudian Al-Imam Al-Munkadir memperhatikan orang tersebut. Beliau menyaksikan bahwasanya orang tersebut melakukan salat, kemudian dia berdoa. Di mana orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebelumnya dia menyebutkan tentang kekurangannya, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan minta agar Allah turunkan hujan. Kata Imam Al-Munkadir rahimahullahu taala, tidak lama setelah itu, setelah orang itu selesai berdoa, terdengarlah gemuruh di langit, turun hujan. Ya, dan orang tadi dia keluar. Al-Imam Al-Munkadir penasaran dengan orang tersebut. Pada malam berikutnya, Al-Imam Al-Munkadir apa? Datang lagi ke masjid. Dan sama, orang tersebut juga datang dan tidak menyadari tentang keberadaan Al-Imam Al-Munkadir rahimahullah ta'ala. Kemudian ketika orang tersebut dia pulang, diikuti oleh Al-Imam Al-Munkadir dan beliau mengetahui, ya, ternyata orang tersebut adalah apa? Penjual sepatu atau sendal. Pada keesokan harinya beliau pun mendatangi orang tersebut, di mana orang tersebut apa? Menyambut dengan biasa. Wahai Imam Munkadir, ada apa? Anda kok bisa ke sini? Ada yang bisa saya bantu? Kemudian Imam Munkadir menyebutkan, bukankah engkau yang semalam demikian dan demikian? Kemudian orang tersebut raut wajahnya berubah, marah. Ya. Setelah itu dia meninggalkan tempat tinggalnya, rumahnya pindah. Keesokan harinya tidak ditemui lagi oleh Imam Munkadir. Ditanyakan kepada orang yang ada sekitarnya, kemana ke orang tersebut? Maka orang-orang bertanya, apa yang engkau lakukan kepada dirinya sehingga dia membawa barang-barangnya semuanya? Nah, demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, mereka orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, dalam beramal, atau para salafus salih. Naam, adalah orang-orang yang menjaga keikhlasan di dalam beramal, sehingga mereka tidak senang, tidak suka ketika ada orang lain yang mengetahui amalan mereka tersebut. Sebagaimana kisah Uwais Al-Qarni, ya, rahimahullah ta'ala, pun demikian. Naam, Al-Muhim, golongan yang ke-6 ini ialah menggambarkan kepada kita tentang orang-orang yang sempurna keikhlasannya di dalam beramal atau dalam beribadah. 6. Sehingga ketika dia bersedekah, mengeluarkan harta yang dia miliki atau tenaga yang dia punya atau ilmu yang ada pada dirinya, dia berikan kepada orang lain, dia mengharapkan semata balasan dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Sehingga dia akan menghindari perkara-perkara yang bisa merusak amalan yang dia telah kerjakan tadi. Infak sedekah yang dia telah berikan atau tenaga yang telah dia sumbangkan tersebut, dia menjaga dari hal-hal yang bisa merusak amalannya tersebut. 6. Kata beliau, wala yuridu an yadhhara lin-nasi bimadhharil minnati ala ahadin. لأن الذي يعطي أمام الناس تكون له منة على من أعطاه. Di mana orang yang bersedekah tadi, dia tidak ingin untuk menampakkan di hadapan umat manusia tentang kenikmatan yang dia berikan kepada orang lain tersebut. Ya, di mana ketika seseorang itu memberikan di hadapan umat manusia dari kenikmatan, maka ini akan menjadikan ya kebanggaan bagi dia sendiri terhadap orang yang diberikan tersebut. 6. Fahuwa yukhfi sadaqata hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Sehingga dia pun apa? Menyembunyikan, tidak menampakkan apa yang disedekahkan tersebut, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kata beliau, ai min syiddati ikhfa'ihi li law amkana an la ta'lama yadahu syimal ma anfaqat yadahu al-yaminu li fi'l la fa'al. Yani menggambarkan kepada kita tentang dia benar-benar bersungguh-sungguh untuk apa? Agar menyembunyikan infaknya tadi, sedekahnya tadi, yakni agar tidak diketahui. 6. Tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maka apabila ini memungkinkan, akan dia lakukan. 6. Yakni seseorang yang ikhlas, yang mengharapkan pahala benar-benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika dia beramal beribadah, ketika memungkinkan bagi dia, tidak ada seorang pun yang mengetahui amalan yang dia kerjakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata, niscaya dia akan mengerjakan yang demikian. Ya, niscaya apa? Dia akan melakukan amalan ibadah yang orang tidak bisa mengetahuinya. Kalau ini memungkinkan, dia akan lakukan. 6. Maka kata beliau, fahada mukhlisun ghayat al-ikhlas wa huwa ba'idun anil manni bis-sadaqah. Maka gambaran ini, masyal muslimat wa talibat rahimani wa rahimakunallah, merupakan gambaran tentang seseorang yang ikhlas, yang mencapai pada puncak keikhlasan di dalam beramal, dalam bersedekah. Wa huwa ba'idun anil manni bis-sadaqah, dan dia adalah orang yang sangat jauh dari tindakan al-manni bis-sadaqah, mengungkit-ngungkit ya sedekah yang dia berikan kepada orang lain. Dan ini penyakit. 6. Ya, penyakit yang menimpa kebanyakan manusia ketika berinfak atau bersedekah atau melakukan amalan kebaikan. 6. Dia apa? Menggambarkan tentang mengharapkan sesuatu yang lainnya dari kebaikan atau sedekah yang dia berikan tersebut. Dan ini akan nampak ketika dia na'am memberikan sedekah kepada orang lain, kemudian mungkin orang yang diberikan sedekah tersebut melakukan sesuatu yang tidak nyaman bagi dirinya atau tidak sejalan dengan dirinya, sehingga dia pun mengungkit-ungkit pemberiannya. Nah, dan ini merupakan apa? Sesuatu yang tidak baik atau suatu penyakit. Dan ini merupakan sebab yang bisa membatalkan sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian tersebut bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit pemberian kalian tersebut, mengungkit-ungkit sedekah kalian tadi, atau juga dengan bil adza, menyakiti. Nah, dan ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin tanpa disadari kita terjatuh padanya. Dalam keadaan ini merupakan penyakit yang bisa membatalkan sekian sedekah, infak, pemberian yang kita berikan kepada orang lain. Bisa batal hal tersebut dengan tindakan kita mengungkit-ungkit sedekah tersebut. Nah, maka orang yang mukhlis, orang yang dia itu ikhlas dalam bersedekah, membantu orang lain, ikhlas padanya, maka dia tidak akan menuntut, ya, balasan dari pemberian tersebut, menginginkan sesuatu dari apa yang dia berikan tersebut. Nah, sehingga ketika dia berinfak atau bersedekah kepada orang lain, nah, kemudian dia pun mendapatkan kebaikan dari orang lain tersebut, makanya ini adalah sesuatu yang baik. Namun ketika dia tidak mendapatkan, maka janganlah menuntut. Kenapa? Karena yang namanya beramal atau bersedekah tadi itu murni kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka sedekah merupakan amalan yang mulia. Berinfak ini merupakan amalan yang mulia, yang mana apabila seseorang itu jujur dalam sedekahnya, ini akan menjadi sebab dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Naam. Kemudian beliau mengatakan, yuzilluhullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Orang yang demikian keadaannya ini, yang jujur ikhlas mengharapkan semata balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika bersedekah, berinfak dan semisal dengan itu, adalah di antara orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan, walakin lahud anna ifa'al sadaqah afdal bila syak illa annahu rubbama yuridu li hadzal afdal ma yaj'aluhu mafdulan. Kata beliau, tidak diragukan, ya, bahwasanya ketika kita bersedekah itu kita menyembunyikannya, yakni kalau bisa hanya kita dengan Allah saja yang mengetahuinya, ini merupakan perkara yang afdal, kata beliau, tanpa diragukan. Kecuali, kata beliau, di sana ada beberapa keadaan, nah, yang menjadikan amalan tersebut, yakni berinfak dengan disembunyikan, yakni tidak agar manusia mengetahuinya, ini di sana ada keadaan yang menjadikan ketika kita menampakkan sedekah atau infak tadi itu lebih baik. Ya, seperti kata beliau, an yakuna fi izhari sadaqah tashji'un lin-nasi 'ala sadaqah. Ketika kita berinfak tadi atau bersedekah, ini akan menjadikan orang lain itu termotivasi di dalam berinfak atau sedekah. Nah, maka yang demikian ini yang tadinya bersedekah itu lebih afdal adalah dengan kita menyembunyikannya, yakni tidak ada yang mengetahuinya kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kasus yang demikian ini, itu yang lebih baik adalah apa? Kita na'am menginfakkannya di hadapan umat manusia, yakni agar orang lain terdorong, termotivasi untuk melakukan sebagaimana apa yang telah kita lakukan. Naam. Kata beliau, fahuna qad yakunu idharu sadaqah afdal. Maka dari keadaan yang demikian ini menjadikan terkadang ya sedekah itu menjadi afdal. Dengan apa? Kita menampakkan sedekah kita tadi dengan tujuan agar saudara kita atau orang lain ini mereka juga terdorong untuk apa? Bersedekah. Nah, ya mungkin kita adalah orang yang tidak seperti saudara kita yang mungkin memiliki harta lebih daripada kita, penghasilan kita mungkin pas-pasan, namun dengan kita bersedekah ini bisa menjadikan saudara kita yang lainnya terdorong untuk bersedekah, maka kita bersedekah ya tidak mengapa di hadapan mereka, sehingga apa, mereka pun merasa bahwasanya si fulan dengan penghasilan yang demikian dia mampu untuk bersedekah, kenapa saya yang punya lebih tidak bisa. Nah, maka menampakkan sedekah pada keadaan yang demikian ini dengan tujuan untuk saudara kita itu mereka termotivasi untuk bersedekah, maka ini menjadikan lebih afdol daripada apa? Bersedekah dengan menyembunyikannya. Nah, dengan keadaan yang demikian ini ya, menjadikan apa? Sedekah itu menjadi lebih afdol. Nah, kata beliau, walihada imtadahallahu subhanahu wa ta'ala alladhina yunfiquna sirran wa alaniyah ala hasbi ma tatadihi almaslaha. Maka dari sini datang dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berinfak sirran wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak ingin diketahui oleh manusia, wa alaniyah, ataupun dalam keadaan terang-terangan. Naam. Ataupun dalam keadaan terang-terangan, ya, ini apa? Agar orang lain termotivasi untuk bersedekah. Kedua jenis ini, orang yang berinfak dengan sirran, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dari sini, ma'asyiral muslimat wa thalibat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata beliau, dari sini menjelaskan kepada kita tiga keadaan berkaitan dengan sedekah. Ada tiga keadaan berkaitan dengan sedekah agar sedekah itu menjadi lebih baik, lebih afdal. Ya. Agar kita ketika bersedekah itu apa? Pas keadaannya. Naam. Yang pertama, imma an yakuna as-sirru anfa. Ketika kita melihat sedekah itu lebih bermanfaat ketika bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, yakni tidak ada yang mengetahui sedekah kita tersebut, maka ini yang lebih baik dengan apa? Sirron, dengan cara sir. Awal idharu anfa. Namun sebaliknya, kalau seandainya dengan kita bersedekah dengan terang-terang, ya, ini lebih bermanfaat, maka al-izharu fi sadaqah anfa. Maka menampakkan sedekah ketika kita bersedekah agar yang lainnya tadi termotivasi, maka ini lebih bermanfaat tentunya. Kemudian kata beliau, fa intasawa, keadaan yang ketiga, kalau seandainya kedua-duanya sama, sirran wa alaniyah, ini sama keadaannya, maka kata beliau, fastirru anfa. Kalau kedua-duanya menampakkan ini sama-sama bermanfaat, begitu yang sembunyi-sembunyi sama saja, maka kata beliau, asirru anfa, berinfak dengan tidak diketahui atau dengan cara sir, ini lebih bermanfaat. Nah, ini keadaan ya berkaitan dengan sedekah, agar sedekah kita itu apa, lebih manfaat dan lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan golongan yang keenam dari golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yakni seseorang yang ikhlas, jujur, ya, mengharapkan semata balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari amalan sedekah atau infak yang dia keluarkan. Nah, baik itu menggunakan hartanya atau tenaganya, pemikirannya, atau dengan ilmu yang dia miliki. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.